langit hidung juga. Tapi pengen we ari membuat hidup kamu lebih berwarna mah. Dah aku mah apa atuh. Meskipun jiwa dan raga ini kotor, tapi pengen we ari memberikan cinta yang suci ke kamu mah. Dah aku mah apa atuh. Meskipun bodoh juga, tapi pengen we ari isi kepala cuman kamu seorang mah. Dah aku mah apa atuh. Meskipun motor masih nyicil juga, tapi pengen we ari mas kawinan dibayar tentan mah. Dah aku mah apa atuh. Meskipun bau kelek juga, tapi pengen we ari kamu nama bersama di waktu.